Bersama Noviana Rista, lagunya apa tadi Nu, judul Luka? Luka Hati Luka Diri. Luka Hati Luka Diri, kita bermain bersama Soul The Seal. Emang sih? Jasa Jaya Production. Kasih, aku tak mungkin melupakanmu. Tapi, aku tak berdaya. Thank you. dan juga Luka Diri. Ini juga buat teman-teman yang punya kawasan Cepoko Kidul, Bolo-Bolo Ringin, Gaspol, Regas, Regas ya, dan juga Setan Kidul.